Kepada seluruh karyawan-karyawati yang beragama Islam untuk sama-sama menjalankan sholat duhur berjamaah. Saya selaku manajer yang akan bertindak sebagai imam sholat berjamaah. Nanti ada door prize yang 40 kali istiqomah berada di soft awal dapat hadiah umroh dari manajer. Tunjangan lu gak usah nunggu lebaran. Tunjangan ngenteni riyoyo. Kematen karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibish syafa'ah wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatul a'izza, para ulama, para sesepuh yang dimuliakan, manajer dari PT SAI bersama seluruh manajemen, staff, karyawan, karyawati yang saya cintai, yang saya hormati, pejabat pemerintah dari TNI, Polri, dari segala unsur, tamu undangan yang kita hormati, jamaah sekalian, dalam rangka hari ulang tahun PT SAI yang ke-18, diangkat tema mensyukuri kebersamaan 18 tahun PT SAI dengan menjadi pribadi lebih bermanfaat dan berakhlak yang mulia. Apapun nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya bermakna sebagai rahmat, bukan hanya bermakna sebagai kasih sayang, tapi juga bermakna sebagai ujian. Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan kekuasaan, ketika mendapatkan kemenangan, beliau menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadaku untuk menguji diriku sebagai ujian bagi diriku. Apakah dengan semua nikmat yang aku dapat ini aku menjadi orang yang bersyukur atau malah kufur? Karena baik disyukuri maupun dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau disyukuri? Apa dampaknya kalau dikufuri? Tentu para jamaah sudah hafal banget ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun kalau disyukuri oleh Allah pasti akan ditambahi, ditambahi dan terus ditambahi, namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat apapun jika dikufuri pasti akan berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Makin menyakitkan makin sengsara, makin menyakitkan makin sengsara, namanya jadi musibah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi para jamaah, nikmat itu bisa menjadi lebih baik, namanya barokah. Nikmat itu bisa menjadi lebih buruk, namanya musibah. Tergantung bagaimana cara kita mensikapinya, disyukuri atau dikufuri. Jujur, sampai hari ini kira-kira hidup kita lebih banyak syukur atau lebih banyak kufur? Karyawan-karyawati PT SAE ini akeh nek nerimo atau akeh nek ngersulo? Gajiane rumongso cukup tak rumongso kurang? Seneng dipotong tak minta ditambah? Indonesia, negeri yang sangat indah yang kita cintai bersama, ini juga merupakan nikmat dari Allah. Diberi kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kira-kira secara umum, masyarakat Indonesia ini lebih banyak yang syukur atau lebih banyak yang kufur? Kalau memperingati kemerdekaan, merayakan kemerdekaan, kira-kira lebih banyak diisi dengan acara agama atau hura-hura? Taat atau maksiat? Pengajian atau dangdutan? Ngaji atau campur sari? Khataman Al-Quran atau gendaan? Kalau dulu mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dibagi. Para elit, para tokoh, para pembesar rapat menyusun kebijakan, bermusyawarah memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan, sedangkan masyarakat awam dikasih hiburan biar enggak ganggu yang lagi rapat, disuruh seneng-seneng dengan macam-macam perlombaan. Maka lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan kalau zaman dulu itu lomba murni hiburan. Masyarakat itu cek seneng, cek gak ganggu sing rapat. Dikongkon lomba panjat pinang, menek jambe. Lomba barapan lari karung, lomba tarik tambang, lomba makan keropok. Tapi sekarang lomba-lomba itu mulai dirusak. Ironisnya merusak akhlak. Saya pernah nonton YouTube itu miris. Masa ada lomba merayakan kemerdekaan kok ibu-ibu disuruh ngempet terong, kemudian tangannya diikat dan terong itu harus dipindahkan ke kempitan temennya. Bagaimana cara memindahkan terong dari satu kempitan ke kempitan yang lain tanpa pakai tangan? Yuk ngomongin ini. Ditonton anak-anak kecil. Bukankah itu mengajari pornografi kepada anak-anak? Ada lagi lomba membeledoskan, apa membeledoskan? Pokoknya membeledosno pelembungan. Pesertane lanang karo wedok. Pelembungan disebul melentu, dicancang nang sabuke wong lanang sing ngarep kene. Dikongkon beledosno nang bokonge wong wedok, sing wedok jengking. La haula wala quwata illa billah. Lah kalau sudah dipepet-pepetkan masih enggak meledos-meledos. Jadi ngeri kalau udah lihat kayak gitu. Jamaah sekalian, intinya malah nyawang sing nyuguhi ngombe kok. Secara objektif, nikmat apapun itu adalah positif. Tapi secara subjektif tergantung bagaimana kita mensikapi. Kalau disikapi dengan baik, ya jadi positif, namanya barokah. Kalau disikapi salah, ya jadi negatif, namanya musibah. Nah, masyarakat Indonesia itu ada komponen yang menjadikan makin positif atau bisa dibilang mendatangkan barokah. Ada juga masyarakat yang hidupnya malah mengundang musibah. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada ashabul maimanah, ada ashabul mash'amah. Ada kelompok orang-orang baik yang memang ingin membangun, ada kelompok orang-orang buruk yang memang ingin merusak. Ibarat di pewayangan itu ada bolo tengen, onok bolo kiwo, onok bolo pendowo, onok bolo kurowo, onok bolo satrio, onok bolo buto, onok bolo kresno, onok bolo durno, onok bolo punto dewo, onok bolo duryudono, onok bolo semar, onok bolo togob. Nah, kira-kira yang hadir di sini ki bolo isopo, bolo tengen takiwo, pendowo takurowo, satrio tabuto, kresno tadurno, punto dewo tadurjudono, semar tatogok, gak percaya. Nah sekarang gini, apa syarat untuk mendatangkan barokah? Apa sebab yang bisa mengundang musibah? Simpel-simpel saja karena waktu kita terbatas. Gak melu nyangoni ojo adek rewel. Kalau ingin menjadi bagian dari masyarakat yang mendatangkan barokah, harus mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan jikalau sekiranya penduduk satu negeri, masyarakat satu negara mau beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, maka niscaya akan kami barokah, kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Ini artinya syarat untuk mendatangkan barokah adalah amanu wattaqau, imtak, iman dan takwa, bukan sekedar iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian apa yang menyebabkan datangnya musibah? Ayatnya wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin merusak satu negeri, maka kami perintahkan para elitnya, para tokohnya, para pembesarnya, bisa pengusahanya, orang-orang kayanya, bisa pemimpin-pemimpin yang memegang jabatan strategis untuk taat, untuk beriman dan bertakwa, tapi mereka malah berbuat kerusakan. Mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dari ayat ini kita tahu yang menyebabkan datangnya musibah itu para elit, para tokoh. Tenang, duduk sampean sing kroco-kroco ngono iku tenang sampean. Para pembesar sing gak gelem nurut nang Gusti Allah. Jadi gini artinya, ada dua kemungkinan ke depan Indonesia itu bisa jadi lebih barokah, bisa jadi dihancurkan sehancur-hancurnya. Saya gak menakut-nakuti. Karena kita tahu dalam sejarah, tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Dulu ada Romawi, begitu hebat, akhirnya berantakan. Uni Soviet, kurang hebat apa, negara adidaya, superpower, bersama dengan Amerika menjadi polisinya dunia, akhirnya berantakan. Kita juga punya sejarah, dulu ada Majapahit, hebat, akhirnya berantakan. Ada Sriwijaya, hebat, akhirnya berantakan. Kan sejarah itu berasal dari bahasa Arab, syajarah. Ya karena lesan masyarakat kita itu kalau mau ngucapin lughat Arab syajarah repot, dijoko enake sejarah. Ya tunggale afwun artinya ampunan. Lek wong Jawa repot ngomong afwun, akhirnya enggak jajan apem. Mangane lek nyelameti wong mati iku mesti ono apeme. Itu tafaul ya. Simbol tujuannya agar yang meninggal itu dapat afwun, dapat ampunan. Tapi mergo repot ngomong afwun, gaek no apem. Diajari doa Rabbighfirli wali walidayya, agar anak berbakti kepada orang tua. Itu sulit mau ngucapin wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, repot wali wal wali wal wali wal wali wal, akhirnya digawek no jajan ni wali wal. Makanya lek nyelameti bayi, selamatane anak, itu mesti ono iwali wali. Lha iki gak ngawur iki ana dasare. Diulangi Rabbana la tuzigh qulubana. Repot ngucapno qulubana gaekno kulub-kulupan. Pokoke lek kapan dijalurno departemen perbadokan niku gampang paham. Kate ngomong Samir repot dadi Semar, Khairon angel dadi Gareng, Fatruk angel dadi Petruk, Bago diucapno Bagong. Asline Samir Khairon Fatrukil Bago. Lek wong Jawa dadi Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Itu sebenarnya filosofi kehidupan. Samir berusaha keras, cancut taliwondo. Khairon melakukan kebaikan, Fatruk tinggalkan bago kelacutan. Itu kan filosofi kehidupan. Syammir khairan fatrukil bago. Tapi cangkemmu iku kate ngomong ngono repot. Dadi Semar, Gareng, Petruk. Kembali sejarah. Itu bahasa Arab. Syajarah artinya pohon. Pohon itu bahasa Inggrisnya the wheat. Masa karepku sing ceramah aku kok. Pohon apapun pasti mengalami tiga fase. Tunas, puncak, tumbang. Tukul, metip, ambruk. Bung, pring, tunggak. Pasti ada kebangkitan, ada keemasan, ada kehancuran. Perintis, penerus, pewaris. Kok metu wentengi paham tak gak ya? Saya itu berusaha ilmiah lah. Setidaknya utekmu itu. Ya cek klebon filosofi kehidupan sing bener. Selama ini uripmu kan gak tahu bener. Ngaku ngerti itu kok raine ketara. Kira-kira di masyarakat kita sekarang yang ada itu yang mana? Perintis, penerus atau pewaris? Bapak tinjawab ya. Perintis, penerus atau pewaris? Pewaris. Sekarang nyari perintis sudah enggak ada. Di daerah sampean itu loh, yang merintis daerah sampean siapa sudah enggak ada. Penerus hampir punah. Kalaupun ada udah tua banget, disuruh cerita sejarah daerah sampean sudah enggak bisa. Diajak ke rapat di forum dia malah masuk angin. Katik wis beser dadi nguyah-nguyuh. Yang ada tinggal pewaris. Ya mungkin perusahaan ini juga yang pegang sekarang itu bukan perintis, bukan penerus, tapi sudah pewaris. Mungkin lah namanya pewaris itu kan tinggal menerima warisan. Orang kalau menerima warisan, kemudian warisan itu bermasalah, nggak bisa ngurus, kira-kira warisannya diapain? Nompo warisan tanah luas, wapi, subur, gone strategis, tapi bermasalah. Gak iso ngurus surate, apalagi utangnya akeh. Kira-kira warisane tanah diapakno? Potonganmu pinter adol lho. Oke, jadi ada kekuatan yang ingin membangun Indonesia menjadi lebih baik. Ada kekuatan yang ingin menghancurkan Indonesia. Ini kira-kira lebih kuat mana? Halo? Oke. Kita enggak usah menasihati para tokoh, para elit, enggak mungkin iso, sampean enggak mungkin iso. Wong aku ae enggak iso. Isoku paling ya lewat ceramah ngene iki tak sindiri mbok krasa mbok enggak. Udah, ayo ibedak binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri, memperbaiki diri, keluarga, insyaallah nanti kalau keluarga kita baik, masyarakat akan menjadi baik. Wis ngono ae, berpikir sederhana ae, enggak usah muluk-muluk. Sampean ndak usah mikir bagaimana nanti Indonesia ke depan. Alah gak totok utekmu, gak totok. Sing penting ngapiki awake dhewe-dhewe. Oke? Okay? Grayangi jitoke dhewe, aja grayangi jitoke kancane. Diantemi kon kok. Yang perempuan sana metani awake dhewe, aja metani tanggane. Ancene yo enakan metani tanggane, lek metani tangga iso digaruk-garuk, kenek sak lingsone sak kor-kore kenek. Tapi metani awake dhewe itu emang sulit. Jargon ke depan kita semuanya tahu Indonesia punya prinsip bangunlah jiwanya, bangunlah lo gak nyaut, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Perusahaan ini diharapkan juga begitu. Maka adanya pengajian kayak gini kan dalam rangka membangun jiwa walaupun arang-arang. Nah, saya itu punya usul, ya tidaknya ada tempat sholat berjamaah lah, apa itu musola, masjid, aula yang agak besar. Jadi setiap waktu sholat berjamaah yang beragama Islam itu ada semacam sirine, tit, langsung manajer yang kasih himbauan, sudah masuk waktu jamaah sholat duhur. Diharapkan kepada seluruh karyawan-karyawati yang beragama Islam untuk sama-sama menjalankan sholat duhur berjamaah. Saya selaku manajer yang akan bertindak sebagai imam sholat berjamaah. No. Nah, nanti ada door prize yang 40 kali istiqomah berada di soft awal dapat hadiah umroh dari manajer. No. Kalau seperti itu, insya Allah manajernya bangkrut. Bayarannya lo piro. Yuk, biar lebih barokah gitu lo bro, maksud saya. Oke ya. Kalau pembangunan bangunlah badannya, saya pikir udah bagus kok. Apalagi pembangunan infrastruktur. Wah, Indonesia ini udah bagus. Sekarang banyak jalan tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol. Jakarta udah sampai Probolinggo. Saya dulu kalau mau ke Banyuwangi, Jonegoro Banyuwangi itu bisa 9 sampai 10 jam. Adanya jalan tol, estimasi waktu itu bisa 4 jam udah tembus. Cepet, bus lewat tol. Kan gak ono wong nyabrang. Cepet, pokok duit-duit. Gelem bayar setiap 1 km bayar 1.000, 10 km 10.000, 50 km anggap nyumbang semen sak-sak. Loh iyalah wong bangun tol itu juga pakai semen, enggak pakai kabel. Loh dengan adanya jalan tol itu kabel-kabel ya payu. Soalnya bodi-bodi mobil itu ya butuh pembaruan, butuh pembaruan, butuh pembaruan. Mundak laris ngono lho bro. Karena produksi meningkat, kualitas bagus, otomatis gaji karyawan-karyawati juga meningkat. Tunjangan itu gak usah nunggu lebaran. Tunjangan ngenteni riyoyo. Kematen karyawan. Dek, salahnya ngundang aku. Ijin manajer, iki yo karyawane sampean lho kapan oleh hiburan nek gak wayah ngene. Biasane peten dengan urusan karo kabel. Makane sering-sering bikin acara kayak gini. Ngundang penceramah yo sing model ngene iki. Sopo ngomong larang? Pengen murah yo aja ngongkon aku. Yo satpam kon ceramah dhewe. Murah yo. Larang yo pantes wong rupo yo nggawa rego kok yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ekonomi udah bagus lah saya pikir sekarang. Udah bagus sekarang. UMR juga rata-rata udah bagus. Saiki golek wong melarati kangelan sampean. Lho bener, biyen mangan sego pote, lawuh iwak pete, iku lek gak dina-dina becik gak keturutan. Saiki mangan sego pote bendino, soal pete urusanmu. Biyen wong loro iku rata-rata mergo kurang mangan. Saiki lek ana wong loro rata-rata mergo kakean. Makan nasihat dokter dulu sama sekarang beda. Dulu dokter karo nasihati orang sakit itu suruh makan yang banyak, mangan sing akeh. Mas yo gak enak-enak titik yo dipaksa, panganan iku tombo. Dikongkon mangan akeh, ancen penyakitnya mergo kurang mangan. Sekarang dokter kalau nasihati orang sakit beda. Ana wong lara ngono nek nuturi ngene. Ancene apa-apa kon badhok kabeh kok. Aja apa-apa dimploki ta. Gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene. Kalau yang muda itu suka dengan 4G. Artinya G4. Yang udah mulai agak tua 4G malah dihindari G4 itu. Garam, gula, gajih, goreng-gorengan. Dadi ini mangkane dokter saiki lek nuturi wong loro lah, ojo mangan iki, ojo mangan iki, ojo mangan iki, ojo mangan iki. Intinya orang sekarang makin kaya lah. Pakaian dulu jelek-jelek, sekarang enggak ada pakaian jelek. Enggak ada. Dulu bisa beli baju baru itu setahun sekali nunggu lebaran. Kalau sekarang hampir tiap minggu, apalagi yang perempuan. Ada model baru online, ada model baru online, ada model baru online. Kalau di kampung-kampung itu ngeri. Ini alhamdulillah kelihatannya banyak yang perempuan ini pekerjanya. Kalau di kampung-kampung itu ngeri, ada istilah work shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi yang work suami, yang shop istri. Itu di kampung-kampung itu banyak. Wong wedok itu katuku klambi gak mikir sing lanang kerja sampai gegere puklek gak mikir. Sehingga kalau lagi jalan bareng kontras banget, mama keren, papa ora kopen. Iya bener. Ya mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Ya mama mulus kayak lampu neon, papanya jebrak kayak mercon. Udahlah, kalau ekonomi sekarang udah bagus. Rumah ya bagus-bagus semua. Sekarang hampir enggak ada rumah jelek. Saya yakin kok karyawan-karyawati sini rumahnya bagus-bagus. Nah, kadang-kadang rumahmu kok kelihatan jelek, itu bukan karena rumahmu jelek. Enggak, rumahmu bagus. Cuma ada tetanggamu yang membangun rumah bagus lebih bagus daripada rumahmu. Sehingga rumahmu jadi kelihatan jelek. Cuma salah posisi. Wong api eleke omahe padha karo raine wong. Makanya mas-mas, sampean bisa kelihatan ganteng, bisa kelihatan jelek, tergantung jejerane. Sampean jejer wong elek-elek, yo ketok ganteng. Tapi lek jejer wong ganteng-ganteng yo ketok. Makanya mas, lek kepengin ketok ganteng tak pesen, sampean lunggu sak lunggu sing hati-hati. Gelek o rombongan elek. Pokoke ana rombongan elek nang Delusu Pondok Tengah. Mesti ketok ganteng dhewe sampean. Kowe nek dijejeri wong ganteng nang cepet-cepet pindah. Anggepen niku coba. Oke lah, kalau masalah bangunlah badannya, saya yakin udah bagus. Tapi untuk bangunlah jiwanya, membangun mental, membangun spiritual, membangun akhlak, ini yang gak mudah. Saya itu sering disambati sama para ustadz, para guru, bahwa mendidik anak sekarang jauh lebih susah, lebih sulit daripada mendidik anak zaman dulu. Kalau dulu ada pepatah, guru kenceng berdiri, murid kenceng. Mbok gak nyaut kok. Dulu ada pepatah guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Sekarang lebih parah. Sekarang tuh guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Iya. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Mereka belum siap membimbing dan mendidik anak, tapi wis podo kendel-kendel mana. Paham ya wis? Sehingga mental anak kita itu banyak yang lemah. Di rumah tidak mendapatkan pendidikan yang standar, di sekolahan dididik dan diajar sama gurunya, seringkali orang tuanya enggak terima. Ini ironis sekali. Beda zaman dulu. Dulu ada anak di sekolahan nakal, sama gurunya dihukum, dijewer. Dia nangis pulang ke rumah, lapor sama orang tuanya. Kalau orang tua zaman dulu kira-kira membela anak apa membela guru? Bela guru. Anak katik kondo, bapak aku digepuk karo pak guru. Bapak ini ngelek gepuk sing lebih gede. Ayo kon, balik nang sekolahan takak. Ayo balik nang sekolahan takak. Melewayu balik nang sekolahan. Ditututi sama orang tuanya, nyusul bapaknya. Metuki gurune, terima kasih Pak Guru, matur suwun Bu Guru, anak kula sampean didik. Dulu begitu, sekarang enggak. Anak nyata-nyata nakal di sekolahan, sama gurunya dihukum, dicewer, nangis, pulang ke rumah, kondo bapakne, kira-kira bapakne mbeloni gulu ta mbeloni anak. Jokok celurit bapakne. Endi gurune, macam-macam karo anakku. Wah, aku bapakne nang omah enggak tahu nyenggol. Niki bapak model opo kok katon nyenggol anak. Maaf ya, ini netip saya. Anak manusia itu beda dengan anak binatang. Sopo ngomong wis suwe. Anakan wong iku gak padha karo anakan kewan. Tolong perhatikan bahasa saya. Anak kambing namanya coro jowae, coro jowae. Anak wedhus arane cempe. Sing penting dikei mangan warek, mangan warek, mangan warek, mangan warek, isok lemu gede, nanti dewasanya dijamin bisa jadi wedus yang baik menurut pri kewedusan. Anak sapi namanya pedet, pokok dikei mangan warek, warek, warek, warek, warek, lemu gede, dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia namanya bayi, kalau hanya sekedar dikasih makan kenyang, dipakani warek, warek, warek, memang iso lemu, gede, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Understand? Anak ayam arane kutuk, cilik wedok, dipakani warek, warek, warek, warek, warek, warek, warek, warek, dadi perawan, perawan pitik, terus diperkosa karo jago, limo jagoe sing memperkosa, mari merkosa jago nih minggat, jadi masalah napa mboten, jadi kasus napa mboten, berurusan dengan hukum napa mboten, sama sekali. Engko wayah ngendok ya tetap ikhlas, meskipun itu hasil perkosaan dari lima jago, wayah angkrem ya tetap khusyuk, ndoke rolas netes bareng ya gak stres. Anak dididik apik, diemong, dipakani, begitu wis gede-gede-gede-gede-gede, anak sing wedok dipendel, isok dadi babon, anak sing lanang diteladung, isok dadi jago, tanpa merepotkan bayi. Mangkane gak ono mbah petik momong putu. Anak mbah Mojokerto momong putu. Wonten wonten. Patah, berarti hebat ndi wong Mojokerto karo petik? Anak manusia, bayi, wedok, dikeimangan warek, warek, warek, warek, dadi perawan. Terus diperkosa karo arek iko, ya iko arek ngguyu iko. Masalah apa enggak? Jadi kasus apa enggak? Ya iyalah, ini yang saya maksud. Anake wong iku beda karo anake. Halo? Makanya kalau ke anak itu, targetnya jangan hanya dipakani warek, disandangi rapet, dituruk nonggo nanget, arek ecek sehat, giat, kuat, semangat, diangkat berat, sangking lemune. Emang bangunlah badannya itu penting, semangat posyandu itu penting. Kan ada lagunya, aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat, semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi, berat badanku naik anaan wedus. Iya ya, lek berat badanku ditimbang selalu ya anaan wedus, anaan ayam. Targete kan tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, didol badine akeh. Kalau anak manusia ya enggak cukup berat badanku ditimbang selalu, ilmu akhlakku dibimbing selalu. Banyak kok lagu-lagu itu yang saya kritisi. Kadang anak kecil diajari bohong. Masa anak masih bayi, masih kecil diajari tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimik susu. Bayi se-Indonesia itu siang malam ya mimik susu. Lah kalau siang makan nasi, malam neritik ngeleki susu itu sapa? Bapak itu. Anak kecil diajari bohong. Itu lagu kan gak masuk akal. Masa bayi kok po ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik susu. Ono bayi siang makan nasi malam mimik susu. Bapak lagu yang mendidik, yang ada nilai edukasinya. Po ami-ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu lah ngono. Hei, yang perempuan ya po ami-ami belalang kupu-kupu, besok jadi punyai, sekarang ngaji dulu. Po ami-ami belalang kupu-kupu, besok jadi direksi, sekarang kerja dulu. Ngono po ami-ami belalang kupu-kupu, kalau pengen disangoni saiki ceramah dulu. Dadi Allah, maka K Kalau ingin hebat dan berkualitas, harus membekali diri dengan ilmu. Karena manusia dengan binatang itu dibedakan oleh ilmu. Hidupnya binatang enggak usah pakai ilmu, wong kewan. Otomatis wis anu uripe kewan niku otomatis, enggak perlu ilmu. Halo. Wedhus lanang ketok wedhus wedok, atik wedhus wedok iki bokonge diubah noter ter ter ter ter. Wis gak atik mikir mlayu munggah clingkrik wis ngono ae wis. Kewan kok. Kalau manusia ya harus ada ilmunya. Hidup manusia itu kalau ingin benar, ingin selamat, ingin mulia, harus pakai ilmu. Maka logikanya begini, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Saya ulang, tolong diperhatikan. Engko gawin status. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Asal ada ilmunya, hidup itu mudah. Hidup itu enak. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu gak punya ilmunya. Kenapa hidupmu repot? Soalnya gak duwe ilmune. Lapo uripmu soro? Soalnya awakmu gak duwe ilmune. Kroso wonge. Dilanjut gak ini? Nah, ilmu apa yang harus kita jadikan sebagai bekal menjalani kehidupan agar kita bisa mandiri, bisa hebat, bisa seperti yang di sini, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan berakhlak. Saya pesen 3 ilmu saja, enggak usah banyak-banyak. 1, ilmu syar'i atau ilmu agami. 2, ilmu profesi. 3, ilmu kreasi. Udah 3 ini aja, enggak udah banyak-banyak. Ilmu agami didapat melalui ngaji. Ilmu profesi ya didapat melalui sekolah. Mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Ilmu kreasi yang melalui kerja, proses kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, agak serius ya, konsentrasi. Tolong konsentrasi. Saya harus mengulang-ulang karena saya tahu yang saya hadapi ini agak on. Dengan ilmu agami manusia akan menjadi takwa. Dengan ilmu profesi, manusia akan jadi cerdas. Dengan ilmu kreasi, manusia akan menjadi terampil. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Baleni, ilmu agami mensensitifkan hati sehingga ahli zikir. Ilmu profesi mencerdaskan otak sehingga ahli fikir. Ilmu kreasi memproduktifkan otot sehingga menjadi ahli ikhtiar. Qalbiyah, akliyah, jasadiyah. Ilmu agami mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Jadi anakmu kok iso ngerti, pinter, prigel. Sensitif, kreatif, produktif. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Sergep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyopir, lek duwe musuh wani melintir. Iya. Dengan ilmu agami, hatinya ahli zikir, sensitif, bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dengan ilmu profesi, otaknya jadi cerdas, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu kreasi, kerja otot, namanya kerja keras. Tolong perhatikan. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Orang itu kalau cuma kerja pakai otot, namanya kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Tapi kalau ditambah dengan kerja otak, namanya kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi ditambah kerja hati, namanya kerja ikhlas, janji Allah dikasih rezeki tak terbatas. Contoh ya, kalau kerja cuma pakai otot, itu namanya kerja keras. Itu gak beda sama maaf, kuda, sapi, kerbau. Kerja keras ya kayak gitu, kerja pakai otot. Dapatnya rezeki ya pas. jaran dikongkon nyeret andong, dikongkon nyeret dokar. Itu namanya kerja keras pakai otot. Sedina yang sama itu bayarannya. Sapi dikerakal, kerja otot, kerja keras. Sehari ya cuma segitu dapatnya bayaran. Sampaian yo iyo. Nek kerja cuma pakai otot, cuma kerja keras. Rezekinya pas. Tapi kalau ditambah kerja cerdas, kerja pakai otak, kerja profesi, rezekinya lebih luas. Contoh, dokter. Dokter itu tukang cubles. Tapi kerjanya pakai otak, kerja cerdas. Beda dengan tukang cubles yang hanya kerja keras pakai otot. Tukang ngebor sumur. Ya apa do tukang cubles sih? Tukang ngebor sumur itu suntik kau pedi. Ngwabut, mekul sampai melet-melet. Gone pewanas keringet drowodosan, campur lemah ndak karo-karuan sing dicuples barang atos. Berkali-kali brus brus brus kadang gorong nyumber banyune. Paling sehari dapat 100.000. Nah, satunya yang kerja cerdas, dokter cuplesnya cilik, yo enteng. Gone resi adem, ber-AC, wangi. Sing dicuples empuk tur nyenengno. Albokongu. Sekali coblos, cus. Mbok sak ngomongnya gak kira tinyang. Pinten pak dokter 500.000. Mbok tenang sal kirang pak, gak ada. Karena kerja cerdas. Apalagi ditambah kerja pakai hati. Namanya kerja ikhlas. Janji Allah rezekinya tak terbatas. Contoh kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, tadi udah saya kasih gambaran. Kalau cuma kerja keras pakai otot, ya sehari 100.000. Sehari. Tapi kalau mau kerja cerdas pakai otak, kerja profesi, gak sampai 1 jam bisa 500.000. Apalagi ditambah dengan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya tak terbatas. Contoh kiai. Loh, sampean tau weruh ana kiai ketakraan golek kerja? Ana kiai golek bekicot nyuluh kodhok? Enggak ada. Tapi coba perhatikan, rumah bagus, kendaraan bagus, makan enak. Walaupun dikasih orang. Loh, tapi kan enak. Di mana-mana dihormati orang, istri cantik. Teliti rata-rata kiai itu istrinya cantik. Ada kiai kok istrinya enggak cantik, itu nasib. Nasib lagi gak berpihak. Loh, karena kiai itu satu-satunya hiburan ya cuma istri itu. Mau nyari hiburan lain gak pantas. Kiai karaoke gak pantas. Kiai main biliar gak pantas. Pantasnya ya kawin lagi itu pantas. Loh, satu-satunya hiburan cuma istri lah. Istrinya jelek pula. Wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya karim. Maka Anda kalau ingin dapat rezeki yang tak terbatas, harus kerja keras, kerja cerdas, plus kerja ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Sekarang menengok, gak melu nyangoni cerewet.